Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wal wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa bil musnad an Ibnu Umar. Yang ketiga berarti ya, hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Jabir, sekarang yang ketiga hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wa ashabuhu. Rasul datang dengan sahabatnya nah. Muhillina bil hajj, mereka berihlal dalam keadaan berihlal dengan haji. Apabila Rasulullah sallam man syaa man ja'alahu umratan, barang siapa ingin menjadikannya sebagai umrah, illa man kana mahu al hajj, kecuali orang-orang yang punya sama dia membawa haji. Qala Rasulullah ayaruhu ahaduna, yaruh yang maksudnya yadhhab, ayadhhabu ahaduna. Ajaruhu ahaduna ila Mina, apakah seorang kita berangkat ke Mina, wa dzakaruhu yaqturu maniyan, qala na'am, qala wa sata'atil majamir. Qala rahimahullahu ta'ala wa bisunan an Rabi' ibn Sabrah an abihi qala kharajna ma Rasulillah sallam kata idza kunna bi usfan qala Suraqah bin Malik al-Mudriji ya Rasulullah iqdi lana qada'an qada'a qaumin, berikan kepada kami keputusan seperti keputusan untuk satu kaum. Kana ma guddul yauma, seakan-akan baru lahir hari ini. Faqala kata Rasulullah SAW, inna Allah Azza wa Zal qad adkhala alaikum fi hajjati umratan. Sesungguhnya Allah telah memasukkan pada kalian dalam amalan haji ini umrah. Fa'idha qadimtum, jika kalian datang nanti ke Mekah, faman tatawafa bil bait wa sa'a bil safa wal marwah, barang siapa selesai tawaf di Ka'bah dan sa'i, selesai sa'i bil safa wal marwah, maka faqad halla, dia telah tahallul. Illa man ma'ahu hajjun, kecuali orang membawa hajjun. Qala bi sahihain an Aisyata kharaja ma Rasulillah sallam la nadhkuru illa al-hajja, ketika kami keluar tidak kami sebut kecuali haji dalam talabiyah. Wafihi falam qadim al-Makkah, ketika kami datang ke Mekah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabihi ij'aluha umratan, jadikanlah haji kalian sebagai umrah, yakni yang selesai tawaf dan sa'i tahallul. Fadkhala an-nasu fahalla an-nas, maka orang pun tahallul selesai umrahnya, illa man kana ma'al haji, kecuali orang-orang membawa hewan. Wa dzakartu wa dzakarat ba'dal haji. Qabil Abdin Bukhari kharajna ma Rasulillah sallam la nara ilal hajj. Falamma qadimna, itu gak gelap, itu nyalain aja. Falamma qadimna tatawafna bil bait, ketika kami selesai tawaf, ketika kami datang kami pun tawaf di bait, di Ka'bah. Fa'amar Nabi sallam malam yaskilah malam yakun saqal hajja an yahillah, dan siapa yang tidak membawa hewan untuk tahallul, fahalla malam yakun sakal hajya, ya, maka tahallulah orang-orang yang tidak membawa hewan. Wa nisa'uhu lam yasukna, dan istrinya juga tidak membawa hewan, untuk semuanya tahallul. Wa fi lafzin Muslim dakhal aliyun, maafan, dakhal aliyya Rasulullah SAW ghadban, kata Aisyah, Rasulullah masuk kepadaku dalam keadaan marah. Fakultu, aku katakan, man aghdabaka ya Rasulullah? Adkhalahu Allahun nar. Saya membuat kau marah, Rasulullah. Adkhalahu Allahun nar. Qala awama sya'arti ani amartu nasa bi amrin, fa idahum yataraddadun, Tidakkah engkau merasa sesungguhnya aku merintahkan kepada mereka sesuatu perkara dan mereka ragu dan tidak segera melakukannya. Qad istaqbaltu min amri mastadbartu. Masuqtul hajja ma'i hatta astariyahu. Semahillaka mahalluk. Kalau seandainya aku ya mendapatkan kesempatan seperti ini lagi, tidak aku tidak akan membawa hewan kurban sehingga aku bisa tahallul sebagaimana mereka tahallul. Qala Malik an Ibn Sa'id an Amrah qalat sami'tu Aisyah taqul kharajna ma Rasulullah sallam li khams layalin baqina min dil qa'dah. Kami keluar ini dari Madinah di 5 hari menjelang habisnya bulan Dzulqa'dah. 5 hari tersisa di bulan Dzulqa'dah. Wala nara ila anul hajj. Kami tidak punya anggapan kecuali yang kami lakukan adalah haji. Pada madanauna min Makkah, ketika kami sudah dekat dengan Makkah, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun ma'ahu hajjun. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang tidak membawa hewan, tidak membawa hajjun, kita tawaf bil bait wa sa'a bil safar marwah, jika selesai tawaf di Ka'bah dan sa'i anjahil tahallul. Qali Yahya bin Sa'id fadzakartu hadzal hadis lil Qasim bin Muhammad ya bin Abi Bakar faqala atatka wallahi bil hadis ya lawji atatka maksudnya Aisyah. Aisyah telah mendatangkan kepada mau kepadamu menyampaikan kepadamu demi Allah hadis sebagaimana ya datangnya. Fi sahih Muslim Ibnu Umar qala hadatsatni Hafsah ya di hadis Hafsah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara azwajahu an yahlilna ama hajjatul wada'. Rasul memerintahkan para istrinya untuk tahallul di tahun hajjatul wada'. Faqultu ma manakan tahilla? Ya istri beliau suruh untuk tahallul, adapun beliau tidak. Kata Hafsah, apa mahalnya engkau untuk tidak tahallul? Untuk tahallul apa mahalnya untuk tahallul? Faqala inni labattu ra'si wa qallattu hajji ya fala ahillu hatta anhara al-hajiyah. Artinya beliau sudah menandai sudah membawa hewan haji sehingga aku tidak akan tahallul sampai menyembelih hewan tersebut nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Asyhad kata istri beliau diperintah untuk tahallul karena tidak membawa hewan kurban. Abu Sa'id Muslim juga dari Ashab Abi Bakar radhiyallahu anhuma kharajna muhrimin, kami ihram keluar dalam keadaan ihram. Faqala Rasulullah sallam man kana ma'ahu hajjun fal yaqum 'ala ihramihi. Barang siapa yang membawa hewan hajjun maka silakan dia terus menerus dalam ihramnya tidak tahallul. Wa man lam yakun ma'ahu hajjun fal yahlil. Apabila yang tidak membawa hewan maka hendaknya dia tahallul selesai umrahnya. Wa daqaratil hadith. Nah, saya sebutkan ini. Allah SWT.